Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji ayat 14 dari surat Asy-Syu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum alayya zambun fa'akhafu an yaqtulun. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ini adalah lanjutan dari ayat 13, di mana Nabi Musa mengajak dan memohon restu atau izin dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Harun diangkat juga derajatnya selevel dengannya, menjadi Nabi, menjadi Rasul. Maka kita menemukan di antara 25 nama Rasul, Nabi Musa bersanding dengan Nabi Harun. Dia tidak di level bawah, tetapi menjadi mitra sejajar antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Permasalahannya ada dua di sini, walayan talikulisani dan walahum alayya zambun. Mungkin lidahku tidak lancar. Ada ulama yang mengatakan, mufasir yang mengatakan karena bara api. Tetapi itu masih dipertanyakan orang. Yang lebih jelasnya, berhadapan dengan orang tua, orang yang kita hormati, itu bahasa kita agak kaku, agak keluh. Karena apa? Karena kita menghormati orang tua kita. Apalagi kita ingin mengoreksi atas kesalahan yang mungkin selama ini sudah menjadi budaya di hadapan dan di benak pikiran orang tua kita. Maka di sini sebagai anak, lidah kita itu menjadi keluh. Bukan karena dimakan bara api, itu menurut penafsiran yang lain. Karena apa? Karena kita menemukan Nabi Musa begitu lancarnya berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa di ayat-ayat ini semua doanya juga begitu lancar. Terlepas dari itu, di ayat ke-13, di ayat ke-14 ini kita menemukan permasalahan kedua yang dihadapi oleh Nabi Musa, yang itu juga menjadi beban pikiran dia, bahwa dia pernah membela orang dan orang yang dibelanya ini terselamatkan, dan orang yang dia harus hadapi ini secara tidak sengaja terpukul dan wafat. Jadi di sini ada sebut alayya zambun, ada dosa yang tidak sengaja dilakukan oleh Nabi Musa sehingga orang yang memang sudah jantungan dan kena pukul itu langsung mati. Disinilah kemudian ilmu modern mengatakan dengan semi kriminal. Artinya apa? Tidak sengaja membunuh tetapi rupanya terbunuh. Inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Dan itu menurut hukum akan kita serahkan kepada Ustadz Fadli sebagai pakar hukum, apakah seperti itu dihukum atau tidak. Tetapi yang ianya, bagi orang yang melakukan itu ada beban psikologis. Kita kembalikan pula kepada pakar pendidikan kita nanti, Dr. Calon Siamu. Kami persilakan bagi keduanya. Baik, terima kasih Ustadz Zainal. Dalam ayat 14 ini sesungguhnya kita mendapatkan inspirasi yang sangat sangat signifikan ya, menjadi jawaban kita dalam suasana kehidupan kita keseharian saat ini. Kalau kita bisa menelaah lebih dalam lagi tentang inspirasi apa yang bisa kita lihat pada ayat 14 ini adalah mengenai Musa yang ia takut berdosa kepada kaum tersebut, dan ia takut juga bisa-bisa mereka akan membunuhku. Sesungguhnya kalau kita menyampaikan sesuatu kebaikan ini, memang secara otomatis kita akan mendapatkan feedback, artinya umpan balik apa yang kita sampaikan. Jadi konsekuensinya adalah kita harus mampu bertanggung jawab apa yang kita sampaikan tersebut. Jadi dalam sebuah nilai pendidikan yang harus kita lihat adalah, kita kalaulah menyampaikan kebaikan, tanggung jawabilah dengan perilaku dan keteladanan, agar kiranya efeknya itu tidak berdampak pada yang negatif. Jadi hari ini kalau kita memahami membunuh, memang ini terkesan sangat sangat ekstrim. Tetapi yang lebih ekstrim lagi adalah membunuh karakter. Jadi hari-hari ini kita mengetahui bersama umat Islam hampir sebagian besar selalu melakukan pesan-pesan yang menjadikan karakter seseorang itu terbunuh. Jadi artinya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi kita harus mampu menumbuhkan pesan dalam agama Islam, artinya menghidupkan karakter orang lain. Jadi karakter kebaikannya mari sama-sama kita menghidupkan. Dalam pesan agama, ta'awanu alal birri wa taqwa, bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan ketakwaan. Inilah merupakan bagian dari menghidupkan karakter tersebut. Sehingga para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam pesan yang inspiratif pada ayat 14 ini adalah bahwasanya kalau kita menyampaikan kebaikan, maka berupayalah kita bertanggung jawab apa yang ingin kita sampaikan tersebut. Jika kita tidak mendapatkan ataupun kita tidak mau menemukan dampak yang negatif, maka kita harus mampu sesuaikan cakap dan perilaku. Dan di sisi lain juga kita harus mampu menghidupkan karakter seseorang dengan ta'awanu alal birri wa taqwa. Saya kembalikan kepada Ustaz Fadli. Baik, terima kasih Ustaz Zainal dan Ustaz Syamu. Di ayat ke-14 ada kekhawatiran kedua yang dikatakan narasumber sebelumnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam merasa ada satu dosa yang bicara tentang ketidaksengajaan secara hukum tadi. Maka dikatakan dalam tafsir inspirasi, tidak semua kesalahan adalah dosa. Bicara tentang hukum, ini bicara tentang kesepakatan. Kesepakatan publik tentang apakah itu akan wajar dihukum atau tidak. Dalam kesepakatan hukum di Indonesia, menabrak orang tidak sengaja pun atas kelalaian juga itu bisa dihukum. Karena memang begitu kesepakatan hukumnya. Karena hukum adalah bicara tentang kesepakatan dari masyarakat. Tetapi dalam Al-Quran, luar biasa, Al-Qatlu bil-Qatli, memang nyawa dengan nyawa. Tetapi ketika ada kemaafan dari para keluarga korban, maka bisa saja pembunuh itu tidak akan dibunuh karena sudah mendapat kemaafan secara sosial dari keluarga besarnya. Itulah Islam. Nah, agama yang membahagiakan. Jikalaupun akhirnya harus dibunuh, itu konsekuensi. Tetapi dalam cerita Nabi Musa alaihissalam ini, pada konteks hukumnya mungkin belum ada pengadilan, tetapi lebih dari itu adalah seorang nabi adalah bagian dari hukum itu sendiri. Seorang nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hukum, hakim, pemimpin dan seluruhnya mampu memutus tentang bagaimana keadaan umatnya. Sehingga ketika itu menjadi kesalahan pun, maka dia langsung bisa melakukan dialog tertinggi dengan Al-Hakim yang Maha bijaksana. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dan maha menjadi saksi terkait permasalahan tersebut. Sahabat inspiratif, hal yang menjadi menarik dalam ayat 14 ini adalah banyak da'i-da'i, banyak orang tua, banyak siapapun yang memanggil kepada kebaikan, melihat flashback kepada belakangnya, masa lalunya yang mungkin juga kelam. Orang tua yang baru tobat di umur 45, baru tobat di umur 50, ujuk-ujuk ngajak anaknya sholat. Anaknya sudah SMA, kemudian anaknya juga ngomong, bapak juga baru tobat, gimana gitu kurang lebih. Sehingga terkadang ada metode-metode yang baik, bagaimana mengajak anak ke pengajian-pengajian, sehingga ustadz yang menyampaikan itu jangan kita. Karena jangan-jangan karena kelemahan itu, tidak sampai nilai kebahagiaan dan kebaikan dari apa yang dimaksud dari dakwah kita. Karena pas kita sampaikan terhadap orang yang mengetahui bagaimana kekurangan kita. Demikian kiranya yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal. Kenapa wala yantoliku lisani, bagaimana lidah tidak lancar melalui tafsir yang lain, bahwa tidak lancar terhadap Fir'aun. Bagaimana kemudian Fir'aun bersama istrinya menyelamatkan Musa dari saat bayi, ya kan? Bagaimana kemudian Musa bisa hidup? Siapa yang memberi makan kemudian dewasa? Tiba-tiba besar kok ceramah sama bapaknya. Jadi kurang lebih ini juga menjadi masalah. Maka butuh orang lain, butuh media lain untuk menyampaikan itu. Fa'akhofu ayaqtulun, ada kekhawatiran-kekhawatiran orang berbuat baik untuk kemudian dibunuh. Mungkin dibunuh di sini bukan mungkin hanya masalah Nabi Musa yang akan dibunuh. Bahkan mungkin pengikut-pengikutnya juga akan menjadi ancaman buat Fir'aun yang sebagai seorang raja. Atau hal ini jikalau kita korelasikan saat ini, ya, banyak orang-orang yang pada jalur meluruskan kebenaran tentang bagaimana bilanglah politik-politik yang gelap di Indonesia ini hukum-hukum yang mampu dibeli, kemudian dia lurus, bukan tidak jarang para hakim yang lurus, ya, para politikus yang lurus itu diancam untuk dibunuh. Para dai di zaman beberapa orde lama, orde baru, Abbasiyah, Umayyah, dan dalam sejarah perpolitikan, para dai yang kemudian lurus, warok terhadap Islam, malah dibunuh oleh pemimpin karena bertentangan dengan kebijakan politiknya. Tidak hanya di Islam, bahkan di agama lain juga ada seorang pemuka agama yang dibunuh karena bertentangan dengan hukum pemerintahnya. Maka dari ada itu, walahum alayya zambun fa'akhofu ayaktulun, ketakutan-ketakutan itu tidak hanya menerpa kita. Ketakutan-ketakutan sampai akhirnya diancam untuk dibunuh, bukan hanya menerpa kita, bahkan seorang nabi mengalami itu. Tetapi yakinlah, ketika Allah telah bersama kita dalam berdakwah, maka biarkan Allah yang mengambil peran itu. Fa akhadzallahu nakalal akhirata wal ula, inna fi dzalika la'ibrata liman yakhsha. Allah yang akan menghukum Firaun bagaimana ceritanya azab di akhirat dan siksaan di dunia dengan menenggelamkannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Dai tidak perlu takut karena sudah ada Allah bersama kita. Terima kasih. Dosa lalu jangan menghambat. Itulah pesan di ayat 14 ini. Mudah-mudahan kita yang bertobat dan merasakan manisnya tobat, manisnya dekat dengan Allah, ayo ajak saudara-saudara kita yang masih bergelimangan dosa. Jangan sampai dosa kita membuat kita merasa malu untuk mengajak kebaikan. Pengalaman kita yang akhirnya merasakan kebahagiaan adalah sumber inspirasi bagi mereka yang masih berada di kubangan dosa. Berbahagialah mereka yang tobat, berbahagialah mereka yang berdosa dan kemudian bertobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.